saja mencari bayangan dirimu. Rasa rindu yang tak pernah kan hilang walau ditelan waktu. Kadang saat kemarau pun hujan, wow, kadang malam tak berbintang. Apakah mungkin yang ku rasakan akan jadi kenyataan? Seakan matamu bicara yang tak mampu untuk berkata. Jangan biarkan ku tersisa, terlena tak berdaya di antara kesan di matamu. Antara kesan di matamu.